Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam pertama dari bulan Rajab 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 12 Februari 2021 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya al-Imam al-Allamah Baqiyatus Salaf Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari bi Ta'liqati 'ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana ikhwati fillah yarakumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-24 yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, dan kita telah memasuki pembacaan pada kaidah yang ke-25 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa afdalu hadhihi al-ummati wal umam kulluha ba'da al-anbiya salawatullahi alaihim ajma'in, Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman hakadha ruwiya lana an ibni Umar hakadha ruwiya lana an ibni Umar. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah bahwasanya umat terbaik setelah para nabi, setelah para rasul, setelah makhluk-makhluk mulia yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala ke muka bumi ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Setelahnya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Setelahnya adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Demikianlah diriwayatkan sampai kepada kami dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Qala, yang mana ucapan beliau, yani Abdullah ibn Umar, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina inna khairan nasi ba'da Rasulillah alaihi salatu wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa yasma'u bidhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inna khairan nasi ba'da Rasulillah, sesungguhnya manusia terbaik setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar ibn al-Khattab, dan setelahnya adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Wa yasma'u bidhalika an-nabi, dalam keadaan Nabi alaihi salatu wassalam mendengarkan ucapan tersebut, fala yungkiruhu, dan sama sekali tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan takrir, menunjukkan apa yang dimiliki dari Nabi alaihi salatu wassalam berupa persetujuan bahwa manusia terbaik setelah beliau alaihi salatu wassalam ada Abu Bakar, kemudian setelahnya ada Umar, kemudian setelahnya ada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ardhahum. Maka ini adalah salah satu akidah yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah ketika mereka benar-benar menempatkan posisi manusia terbaik seperti apa yang telah direkomendasikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-syarhu, kita masuk kepada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah. Afdalul quruni القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهي القرون المفضلة وأفضل القرون المفضلة هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. Bahwasanya afdalul qurun, bahwasanya zaman terbaik, generasi terbaik adalah al-qarnul ladzi bu'itsa fihi Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah satu generasi, satu zaman, satu masa, satu waktu di mana pada saat itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus ke tengah-tengah mereka. Ini adalah afdalul qurun. Waktu itu adalah waktu terbaik. Masa itu adalah masa terbaik, zaman terbaik ketika Nabi SAW ada pada masa tersebut. Diutus oleh Allah Jalla wa'ala pada masa tersebut. Itulah masa atau zaman atau waktu terbaik. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian yang setelahnya. Setelah sepeninggal Ar-Rasul SAW. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian yang setelahnya lagi. Sepeninggal generasi ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Wahiyal qurunul mufaddalah. Maka itulah tiga generasi terbaik pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana di situ hidup pada ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ini generasi pertama. Kemudian generasi setelahnya ada generasi tabi'in, yang para ashab Rasulullah menjadi murid-murid dari para tabi'in. Setelah meninggal mereka ada generasi atba'at tabi'in. Ini tiga generasi terbaik yang ada di muka bumi ini. Wa afdalul qurunil mufaddalah, dan dari tiga generasi, tiga zaman terbaik tersebut, jadi ini sudah terbaik, tapi diambil lagi yang paling baik. Tiga generasi ini, ikhwati fillah yara'akumullah, wa ya ayyuhat talaba hafizakumullah min kulli su'in wa makruh, keadaannya sudah paling baik dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, dibandingkan dengan zaman-zaman setelahnya yang akan datang. Ini terbaik tiga generasi ini, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'at tabi'in. Kenapa generasi sahabat paling baik? Karena ada ashab Rasul, afwan, karena ada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka alaihi salatu wassalam, yang diutus di tengah-tengah para sahabat beliau. Maka humus sahabat, generasi sahabatlah yang terbaik dari tiga generasi yang paling baik ini. Yang paling baik adalah generasi as-sahabah. Thumma as-sahabatu yatafadaluna, kemudian dari para sahabat itu sendiri, mereka itu hakikatnya bertingkat-tingkat. Keutamaannya mereka masing-masing ada tingkatan-tingkatannya. Berbeda antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, walaupun mereka semuanya adalah bahagian dari ahlul jannah. Semua dari ashabu Rasulullah yang pernah melihat Nabi SAW dalam keadaan mereka beriman, ini adalah bahagian dari ahlul jannah, penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam keumuman ayat Allahu Jalla wa Ala, sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar ila akhiril ayah. Masuk kepada keumuman hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi. Walaupun paling tidaknya tingkatan mereka paling rendah, tapi mereka mendapatkan rekomendasi terbaik dari Nabi alaihi salatu wassalam berupa salah satu dari bahagian ahlul jannah. Jadi tidak bisa sama sekali, tidak ada celah sedikit pun untuk kita menyerang kredibilitas, harga diri mulia yang dimiliki oleh ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara para sahabat tersebut, karena kemuliaan mereka bertingkat-tingkat, yang paling mulia di tengah-tengah mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, alladzi amana bir rasul sallallahu alaihi wasallam awwal ma jaa. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang pertama yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika pertama kali beliau diutus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, membawa risalah Islam dari Allahu Jalla Jalaluh. Maka yang pertama kali beriman kepada sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Oleh karenanya kita mengetahui bersama bahwa beliau alaihi salat, bahwa beliau radhiyallahu taala anhu wa arda afwan, diberikan gelar sebagai As-Siddiq oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena beliau awwalaman shadaq, pertama kali yang beriman, pertama kali yang membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah wa azarahu wa dafa'a anhu wa anfaqa amwalahu fi nusratihi wa lazamahu hatta mata ثم تولى الخلافة من بعده وقام بها أعظم قيام وثبت الله به الدين بعدما تزلزلت أقدام الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang pertama kali beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam, selain keutamaan tersebut, wa azarahu wa dafa'a anhu, beliau orang yang pertama juga yang sangat-sangat membela, berani untuk berhadapan dengan musuh-musuh Islam, berani dengan kokohnya keimanan beliau, dengan keberanian yang sangat luar biasa dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, berdiri di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam untuk melawan musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam. Tidak cukup sampai di situ, wa anfaqa amwalahu fi nusratihi. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau menginfakkan harta beliau radhiyallahu taala anhu wa arda untuk menolong dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Demi lancarnya dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditolong oleh sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Tidak cukup sampai di situ, walazamahu hatta mat, senantiasa Abu Bakar As-Siddiq ini bersama Nabi alaihi salatu wasallam, bermulazamah dengan beliau. Bayangkan kedekatan mereka berdua, Nabi alaihi salatu wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, sampai diabadikan ikhwati fillah yara'akumullah di dalam Al-Qur'anul Karim, diabadikan oleh Allah jalla wa ala. La tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih wahai Abu Bakrin, karena Allah subhanahu wa ta'ala bersama kami atau bersama kita. Ini hiburan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika mereka sedang dikejar oleh bangsa Quraisy dari kalangan musyrikin. Sudah hampir terlihat, sudah hampir tertangkap basah, sudah panik sosok Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Syahidnya apa ikhwati fillah yarakumullah? Bagaimana sosok Abu Hurairah radhiyallahu afwan, Abu Bakar As-Siddiq. Afwan, bagaimana sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda? Benar-benar menjadi seorang yang sering sekali sangat setia dalam bermulazamah, dalam menemani Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hatta mat. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang menemani beliau alaihi salatu wassalam. Thumma tawalla al-khilafata min ba'dihi, maka setelah sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar As-Siddiq lah yang memegang kendali kekhilafahan, pemerintahan setelah beliau alaihi salatu wassalam wafat. Wa qama biha a'zama qiyamin, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda benar-benar fokus dalam mengemban khilafah yang diamanahkan oleh kaum muslimin ketika itu, musyawarah luar biasa. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, Utsman bin Affan, semuanya mendukung sosok Ali bin Abi Thalib. Akhirnya semuanya berbaiat walaupun sedikit terjadi perselisihan, khilaf antara Muhajirin dengan Al-Ansar. Tapi kita tidak berpanjang-panjang dalam menyebutkan kisah tersebut. Syahidnya bagaimana sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda benar-benar menjadi seorang yang mengemban khilafah setelah Nabi alaihi salatu wassalam dengan sangat-sangat amanah, dengan sesuatu yang diakui oleh ashab Rasulullah bahwa benar apa yang disampaikan oleh Nabi. Sosok Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah beliau alaihi salatu wassalam. Wa tsabbatallahu bihi ad-din, bahkan dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, dengan sebab beliau, agama Allah jalla wa ala tetap kokoh. Karena Abu Bakar As-Siddiq sangat keras menghadapi orang-orang yang ketika itu mulai goncang, terkena sekian banyak keraguan, terkena sekian banyak syubhat sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Ba'dama tazalzalat aqdamun nas biwafatir Rasul alaihi salatu wassalam, wajar sosok Rasulullah alaihi salatu wassalam yang selama ini berada di tengah-tengah mereka, yang menjadi hakim, yang memutuskan segala urusan-urusan mereka, perselisihan-perselisihan mereka, ketika mereka juga menginfakkan harta-harta mereka, mereka berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, ada saja dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang tidak mau lagi menginfakkan hartanya, tidak mau lagi membayar zakat. Kenapa? Nabi alaihi salatu wassalam sudah tidak ada. Kami diperintahkan untuk membayar zakat kami, harta-harta kami kepada sosok Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi keras, tegas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhu dalam menghadapi orang-orang yang modelnya semacam ini. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhu, yang dengan itu, dengan izin Allah jalla wa ala tentunya, kokohlah agama Allah jalla wa ala. Karena mulai banyak yang goncang, bahkan beberapa murtad keluar dari Islam, tidak lagi beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dengan sekian banyak sebab dan alasan. Tapi sosok Abu Bakar As-Siddiq benar-benar menjadi inspirasi di tengah-tengah umat ketika itu yang sedang mengalami kegoncangan, yang sedang bingung. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda menjadi sosok yang bisa menjadi qudwah setelah meninggalnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tabbatahu Allah thabatal jibal, bagaimana Allah jalla wa ala menjadikan kekokohan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda seperti kokohnya sebuah gunung. Hatta thabbata bihil ummah, sampai kaum muslimin, umat Islam yang merupakan umat Nabi alaihi salatu wassalam, hakikatnya mereka adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun bisa kokoh dengan kekokohan yang dimiliki, dengan istiqamah yang luar biasa yang dimiliki oleh sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Bahkan waradda bihi al-murtaddin wal kuffar, orang-orang yang sempat murtad, orang-orang yang menjadi kafir, keluar dari Islam, tidak lagi beriman seperti yang kita isyaratkan tadi dengan Allah jalla wa ala, dengan nabinya alaihi salatu wasallam, sepeninggal Nabi. Benar-benar mereka orang-orang yang seakan-akan tidak mau lagi melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Tapi alhamdulillah, dengan kekokohan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhal murtaddun, yang mereka itu dihukumi sebagai seorang yang atau orang-orang yang telah kafir, kembali kepada keislaman mereka, alhamdulillah. Fawattadal Islam ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam pun alhamdulillah tetap kokoh, bahkan terus berkembang setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan sekian banyak sebab, yang paling utama adalah keutamaan dari Allah jalla wa ala, kemudian yang setelahnya bagaimana sosok Abu Bakar As-Siddiq menjadi inspirasi yang sangat-sangat berharga di tengah-tengah umat ketika itu, yang mana mereka sangat mengalami kegoncangan sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma tufiya wadufina ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq manusia biasa, sosok Nabi alaihi salatu wasallam saja bisa wafat. Begitu pula, demikian pula sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, maka beliau pun meninggal dan dikuburkan bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di rumah sang putri Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha ummul mukminin. Nabi alaihi salatu wasallam dikuburkan di hujrati Aisyah, kemudian sang ayah Abu Bakar As-Siddiq pun dikuburkan di samping Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau wafat atau meninggal. Fahuwa sahibuhu hayyan wa mayyitan. Ini faedah yang sangat penting yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Maka Abu Bakar As-Siddiq menjadi sosok yang mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau hidup alaihi salatu wasallam, begitu pula ketika beliau telah wafat, telah meninggal. Hayyan wa mayyitan. Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan hidup selalu didampingi, selalu disertai. Kemanapun Nabi alaihi salatu wasallam, ada Abu Bakar As-Siddiq yang berada di samping beliau. Tidak hanya sampai di situ, ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat pun, As-Siddiq sepeninggal beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, ajal menjemput beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, ternyata juga berada di samping Nabi alaihi salatu wasallam, dikuburkan di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hayyan wa mayyitan, dalam keadaan hidup, dalam keadaan mayyit, Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa bersama sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Wa huwa sahibuhu fil ghar. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam ketika berada di sebuah gua, gua Al-Hira. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Ketika mereka berdua berada di sebuah gua, ada yang meriwayatkan bahwa ini adalah gua Hira, ada yang meriwayatkan pula dari kalangan muarrikhin bahwa ini bukanlah gua Hira. Al-muhim, ketika di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, terlebih di tengah-tengah bangsa Arab, sangat banyak sekali gua. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersembunyi ketika akan ditangkap oleh kuffar musyrikin. Maka bersembunyilah mereka di sebuah gua. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada sahabatnya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kami, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Fahuwa afdalul ummah. Maka sosok Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan seperti kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah manusia terbaik setelah para nabi. Jadi bukan hanya dari kalangan manusia biasa, dari kalangan para nabi dan rasul pun setelahnya, luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq dijadikan sebagai manusia terbaik. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ثم يليه صلح أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء. عمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah, maka ada sosok Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah yang menjadi khalifah setelah sosok Abu Bakar As-Siddiq. Thumma yalihi Uthman. Sepeninggal Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, maka yang memegang kekhilafahan adalah Uthman ibn Affan. Thumma yalihi Ali. Kemudian yang setelahnya adalah Ali bin Abi Talib. Ha'ula'uhum khulafal arba'ah ar-rashiduna wa ardahum. Mereka adalah empat khulafa al-arba'ah, empat khulafa yang benar-benar direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang disifati oleh beliau alaihi salatu wasallam sebagai ar-rasyidun, yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allahu jalla wa ala wa ardahum, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keridhaannya subhanahu wa ta'ala kepada arba'atul khulafa, empat khulafa ini, sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Uthman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Disebutkan secara global oleh Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan Umar, Uthman, wa Ali, mungkin dalam rangka meringkas apa yang beliau sampaikan dalam karya ilmiah beliau ini. Karena kalau disebutkan satu persatu keutamaannya sebagaimana beliau menyebutkan keutamaan yang ada di sisi Abu Bakar As-Siddiq tadi, mungkin agak panjang pembahasan yang terkait dengan kaidah ke-25 ini. Maka labas kita tambahkan sedikit apa yang terkait dengan keutamaan fadail, atau disebutkan oleh sebagian para ahli at-tarikh dengan manaqib yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, demikian pula Uthman bin Affan, demikian pula Ali bin Abi Talib, tentunya secara ringkas ikhtisaran. Ikhwati fillah yarakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda mendapatkan rekomendasi khusus dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq pun mendapatkan rekomendasi khusus. Apa yang terkait dengan Umar bin Khattab datang dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan rekomendasi kepada para sahabat beliau, terkhusus Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Disebutkan satu persatu nama mereka. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Manusia yang paling rahmat, yang paling memiliki sikap kasih sayang, suka mengasihani orang lain, sedih apabila orang lain mengalami kesedihan, gundah apabila orang lain mengalami kegundahan. Ini sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sering beliau meneteskan air mata melihat keadaan orang-orang yang berada di bawah beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Orang yang paling rahmat kepada umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kedua yang menjadi syahid dari pembahasan kita, wa ashadduhum fi dinillah, afwan, wa ashadduhum fi dinillahi Umar. Wa ashadduhum fi dinillah Umar. Dan yang paling kokoh di atas agama Allah Jalla wa Ala adalah Umar bin Khattab. Ashadduhum fi dinillah. Rekomendasi yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Al-Faruq bahwa beliau adalah orang yang paling istiqamah di dalam agama Allah Jalla wa Ala. Bagaimana sosok Umar bin Khattab, luar biasa ketegasan beliau, luar biasa kokohnya beliau. Bagaimana beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda menjadi seorang yang berani untuk mengutarakan pendapat beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Terjadi perdebatan antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahkan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bukan orang yang takut, beliau menyuarakan apa yang dijadikan oleh beliau sebagai sebuah pandangan, sebuah pendapat. Kalau salah beliau akan rujuk, beliau akan kembali dengan apa yang dimiliki dari kesalahan tersebut, kembali kepada al-haq, kembali kepada apa yang diarahkan oleh Abu Bakar, kembali kepada apa yang diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sosok Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, ada pun terkait dengan Utsman bin Affan dan yang setelahnya maka akan kita sebutkan pada kesempatan yang berikutnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, ikhwati fillah yarakumullah. Ada sebuah kisah yang sangat menarik dari sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang ini dijelaskan oleh para a'immah as-salaf Di antaranya adalah Imam Nawawi alaihi rahmatullah, Imam Ahmad alaihi rahmatullah, tentang sosok Umar yang apabila melakukan sesuatu pasti berdasarkan sebuah alasan syar'i yang memang itu adalah sebuah hal yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah dan dihukumi oleh Imam Tirmidzi sebagai hadisun hasanun sahih, dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sang putra. Jadi sang putra ini memberikan kisah terkait dengan sang ayahanda Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kata Abdullah ibni Umar, kanat li imra'atun uhibbuha, dahulu aku pernah memiliki seorang istri yang aku mencintainya. Wa kana abi, ay Umar ibn al-Khattab, yakrahuha, tapi dalam keadaan ayahandaku, ayahku Umar ibn al-Khattab, itu membenci wanita tersebut. Dalam keadaan ayahandaku membenci wanita tersebut. Jadi sedikit berbeda. Sang anak Abdullah ibn Umar, mungkin karena itu adalah istrinya, itu adalah wanita idamannya, dan yang seterusnya mencintai wanita tadi. Tapi sang ayah Umar bin Khattab yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan sekian banyak rekomendasinya, di antaranya apa yang kita baca dari hadis Nabi SAW, wa asyadduhum fi dinillah, beliau orang yang paling kokoh dalam agama Allah Jalla wa'ala, yang paling istiqamah. Bin Khattab entah mengapa membenci istri dari Abdullah bin Umar tersebut. Fa'amarani abi an utalliqaha, maka Umar bin Khattab pun memerintahkan aku untuk aku menceraikan wanita tadi. Fa'abaitu, maka karena aku mencintai wanita tersebut, aku tidak mengindahkan, aku tidak mendengarkan apa yang menjadi perintah ayahandaku, apa yang menjadi perintah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun untuk mengambil sebuah hakim yang pasti benar dalam permasalahan ini, perselisihan yang ada di tengah-tengah rumah tanggaku ini. Ayahku meminta aku untuk menceraikan, sementara aku masih suka, aku masih cinta, aku masih sayang kepada istriku. Maka aku sampaikan permasalahan ini, perselisihan ini kepada An-Nabi alaihi salatu wasallam. Faqal, maka ketika disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai Abdullah, talliq imra'atak. Wahai Abdullah ibni Umar, wahai ibni Umar, ceraikanlah istrimu. Singkat, padat, jelas, tegas, dan lugas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ceraikan istrimu. Talliq imra'atak. Artinya apa? Artinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memandang apa yang dipandang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda untuk Abdullah bin Umar, atau agar Abdullah bin Umar menceraikan sang istri. Maka dibahaslah kisah ini oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Beliau menjelaskan di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Afwan, di dalam Riyadh As-Salihin yang syarahnya ini dimiliki oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Maka Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah ketika menukilkan apa yang menjadi kisah di sisi Abdullah bin Umar ini, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah memberikan komentarnya. Laisa kullu waladin ya'mur ibnahu bi talaqi zaujatihi tajibu ta'atuhu. Tidak wajib bagi setiap anak yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk mentalak istrinya untuk dia taati. Tidak wajib untuk ditaati oleh sang anak. Fa inna rajulan sa'ala al-imama Ahmad. Karena ada seseorang yang pernah bertanya kepada Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Qala inna abi yaqulu talliq imra'atak. Wahai Imam Ahmad, sesungguhnya ayahku meminta aku untuk menceraikan istriku. Wa ana uhibbuha, dalam keadaan aku masih mencintainya. Qala la tutalliqha. Maka Imam Ahmad alaihi rahmatullah menyampaikan, jangan kamu menceraikan istrimu. Qala, kemudian orang tersebut lagi bertanya, menyampaikan kepada Imam Ahmad alaihi rahmatullah, alaisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad amara ibna Umar ayyutalliqa zawjatahu lima amarahu Umar. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam mendukung apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau meminta Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma untuk menceraikan istrinya? Bukankah demikian wahai Imam Ahmad? Artinya Nabi alaihi salatu wasallam meminta Abdullah bin Umar untuk mentaati perintah Umar. Maka Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mengatakan kepada laki-laki tersebut, wahal abuka Umar. Ini menjadi syahid dalam pembahasan kita, ikhwati fillah yarhamukumullah. Wahal abuka Umar? Apakah ayahmu seorang Umar? Li'anna Umar na'lamu ilmal yaqin. Karena sosok Umar bin Khattab kita mengetahui dengan kepastian, annahu lan ya'mur Abdullah bitalaqi zaujatihi illa li sababin syar'i. Kita tahu siapa sosok Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab memerintahkan kepada sang putra Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya, tidaklah didasari perintah tersebut kecuali karena atau kecuali berdasarkan sebab syar'i. Ini bedanya sosok Umar bin Khattab dengan para aba yang mungkin memiliki dalam tanda kutip perintah yang sama kepada sang anak. Ayo ceraikan istrimu, ayo ceraikan, dan yang seterusnya. Bedanya apa? Bedanya sosok Umar bin Khattab dijelaskan oleh para ulama. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa sosok Umar bin Khattab menyampaikan perintah tersebut kepada sang anak pasti dilandasi dengan sebab syar'i. Apakah itu diketahui oleh sang anak ataukah tidak? Tapi yang jelas Nabi SAW tahu, Umar bin Khattab pun tahu. Sebab syar'inya demikian, demikian, dan demikian. Mungkin berkaitan dengan aib wanita tersebut, kekurangan wanita tersebut. Oleh karenanya diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk talik imra'atak, ceraikan istrimu wahai Abdullah bin Umar. Wa qad yakunu Ibnu Umar lam ya'lamhu. Begitu pula Abdullah bin Umar sang anak mungkin enggak tahu apa alasan syar'i. Sengaja mungkin sang ayah, sengaja mungkin Umar bin Khattab tidak memberitahukan alasan syar'inya tersebut. Kenapa? Mungkin menjaga marwah wanita tadi, menjaga harga diri wanita tadi. Sengaja tidak disampaikan. Tapi tidak dituntut pula oleh sosok Abdullah bin Umar, kenapa aku harus tidak? Cukup Ibnu Umar ketika mendengarkan dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam, "Talliq imra'atak, ceraikan istrimu hai Abdullah," cukup. Sam'an wa ta'atan. Aku mendengar dan aku taat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilanjutkan lagi, li annahu minal mustahil anna Umar ya'mur ibnahu bitalaqi zaujatihi liyufarriqa bainahu wa baina zaujatihi biduni sababin syar'iyyin fa hadha ba'id. Kata Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, karena merupakan satu hal yang mustahil. Sosok Umar bin Khattab itu memerintahkan sang anak untuk menceraikan istrinya hanya untuk memisahkan dua insan. Hanya untuk memisahkan suami dari istrinya, hanya untuk memisahkan istri dari suaminya, memisahkan keluarga yang telah dibangun mahligainya. Biduni syababin syar'i, tanpa ada sebab yang syar'i, enggak mungkin. Hadza ba'id. Ini kemungkinan yang sangat jauh sekali. Sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, siapa yang tidak mengenal beliau? Mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan syaitan pun takut. Saking kokohnya beliau di atas agama Islam, syaitan mendekat untuk menggoda Umar bin Khattab tidak berani. Satu gang yang dijalani oleh atau dilewati oleh Umar bin Khattab, kebetulan syaitan melewati gang atau jalan tersebut, maka syaitan akan mencari jalan yang lain atau gang yang lain. Sosok yang luar biasa. Maka enggak bisa disamakan antara perintah Umar bin Khattab dengan perintah para ayah di zaman sekarang. Apalagi yang kita bicarakan adalah zaman Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, terlebih lagi di zaman sekarang yang sangat jauh dari sosok Al-Imam Ahmad. Begitu pula ikhwati fillah yarhamukumullah, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Muflih alaihi rahmatullah di dalam Adabu Syar'iyah. Beliau menukilkan ucapan Al-Imam Sindi rahimahullahu taala, yang kurang lebihnya redaksinya seperti yang telah kita sebutkan dari ucapan Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kata Imam Sindi alaihi rahmatullah, sa'ala rajulun Aba Abdillah. Pernah seorang datang kepada Aba Abdillah dan bertanya kepada Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Faqala inna abi ya'muruni an utalliqa imra'ati. Wahai Imam, ayahku meminta aku untuk menceraikan istriku. Faqala la tutalliqha, janganlah kamu menceraikan dia. Qala alaisa Umar amara ibnahu Abdullah ay yutalliqa imra'atahu? Bukankah Umar bin Khattab memerintahkan istrinya untuk memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, wahai Imam? Maka jawabannya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, hatta yakuna abuka mithla Umar radhiyallahu an. Kalau kita dapati kondisi ayahmu, sosok ayahmu, kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah kepada laki-laki tersebut, kalau kita dapati sosok ayahmu seperti Umar, baru kita taati, baru kita ikuti apa yang menjadi perintahnya. Tapi kalau tidak, tidak. Siapa Umar bin Khattab? Siapa ayahmu? Wahal abuka mithla Umar? Apakah ayahmu mirip dengan Umar? Jangankan setengahnya, jangankan seperdelapannya, jangankan seperpuluhnya, seperseratus, seperseribu tidak sampai untuk bisa mirip dengan sosok Umar bin Khattab, apalagi menandingi keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka inilah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah yang benar-benar mendapatkan sekian banyak rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kisah yang singkat ini menjadi pelajaran bersama untuk kita bahwasanya Umar bin Khattab melakukan satu hal itu tidak didasari hanya dengan hawa nafsu. Bagaimana beliau mau mengikuti hawa nafsunya? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis yang telah kita bacakan tadi, wa asyadduhum fi dinillahi Umar. Orang yang paling kokoh di atas ajaran Islam, di atas agama Allah jalla wa ala adalah sosok Umar bin Khattab. Maka berarti seperti yang disimpulkan oleh para ulama, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah, Al-Imam Ibnu Al-Muflih, Al-Imam Sindi dan bakiyatul ulama as-salaf menjelaskan bahwasanya sosok Umar bin Khattab melakukan hal tersebut dengan landasan syar'i. Ada sebab syar'i yang mungkin hal tersebut tidak diberitahukan oleh beliau kepada sang putra Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Khawati filah yara'akumullah. Sangat pantas orang yang demikian keadaannya menjadi khalifah pengganti setelah wafatnya sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Adapun terkait dengan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda, maka dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, wa asdaquhum haya'an Uthman. Bahwa sosok Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah orang yang paling jujur rasa malunya dibandingkan dengan yang lainnya. Manusia terbaik setelah Abu Bakar, setelah Umar adalah sosok Uthman ibn Affan yang beliau terkenal dengan kejujuran rasa malu. Bukan karena tidak enak, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi benar-benar rasa malu yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja malu ketika didatangi oleh sosok Uthman ibn Affan. Ketika itu beliau menyampaikan, apakah aku tidak boleh malu kepada orang yang malaikat pun malu kepada sosoknya, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu warta. InsyaAllah ta'ala akan kita jelaskan sedikit apa yang terkait dengan fadail atau manaqib, keutamaan yang dimiliki oleh Uthman ibn Affan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.